Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segenap rahmat, hidayah, serta nikmatnya kepada kita sehingga pada sore hari ini kita masih dapat melanjutkan kembali kajian kita yang rutin tiap Ahad sore dalam rangka membahas kitab Ahaditsul Akhlaq atau hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Dan kesempatan yang lalu kita telah membahas kurang lebih setengah dari bab ke-27 ini, yaitu tentang akhlak atau adab pedagang muslim. Ya. Kita akan lanjutkan, kemarin kita sudah bahas 4 hal yang mestinya dijaga oleh seorang pedagang, yang mana ketika dia menjaganya maka dia tidak akan takut kehilangan dunia, ya, karena itu tidak akan tergantikan oleh apapun, walaupun dengan keuntungan yang berlipat-lipat sekalipun, kalau orang mempertahankan 4 hal tadi maka dia tidak akan menyesal. Yang kemarin sudah kita bahas adalah tentang menjaga amanah, kemudian yang kedua adalah berkata jujur, kemudian yang ketiga adalah berakhlak mulia, artinya menjaga akhlak, tidak terpengaruh oleh orang lain. Dan kita akan bahas yang keempat, yaitu ar-rabi' aifatun fi tu'matin, yaitu terhormat atau menjaga diri dalam makanan. Ya. Ai, kata beliau, ay yata'affafa fi tu'amihi wa dhalika bil hirsi ala iktisabil halali wal bu'di 'anil harami wal mutasyabih. Maknanya adalah ya, yaitu menjaga diri dalam makanannya dengan cara berusaha mencari dari jalan yang halal dan menjauhi dari jalan yang haram dan yang meragukan. Kama taqaddama fil hadis, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang telah lalu, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bahwasanya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara halal dan haram tadi ada perkara-perkara yang meragukan, yang tidak diketahui ya, kecuali oleh sedikit orang ya. Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang berhati-hati dengan yang syubhat, yang meragukan, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan siapa yang jatuh kepada hal yang meragukan, yang syubhat, maka dia terjatuh dalam yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima, sebagaimana penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, mepet daerah larangan, ya. Yushiku ayyarta'a fi, hampir-hampir dia menggembala di daerah terlarang tersebut. Ya, ala wa inna likulli malakin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu punya daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwa daerah larangan Allah adalah apa-apa yang Allah larang, hal-hal yang Allah haramkan. Ini sudah kita bacakan ya. Maka hendaknya seorang itu berusaha untuk menjaga makanannya, ya, yaitu makanan yang baik, yang bersih, ya, dalam artian bersih dari hal-hal yang haram. Alladzi laisa fihi haramun walaisa fihi syaibah, syaibati haram, ya, tidak ada yang haram dan tidak pula ada campuran yang haram, ya. فَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ فِيهِ رِبَا أَوْ غِشٌ أَوْ تَدْلِيسٌ أَوْ صُورَةٌ مِنْ صُوَرِ الْبُيُوعِ الْمُحَرَّمَةِ فِي الشَّرِيعَةِ ابْتَعَدَ عَنْهُ تَمَامًا. Ya. Apakah ketika dia berjual beli, apakah ada riba, ataukah ada penipuan, ataukah ada sikap menyembunyikan sesuatu, ya, atau berbagai macam gambaran jual beli yang haram dalam syariat. Apakah dia menjauhi semua itu secara sempurna? Maka dia harus perhatikan, ya. Li'anna minal usul al-thabita indahu ifatul mat'am. Karena prinsip yang harus dia pegang adalah menjaga kemurnian makanan. Murni di sini bukan berarti murni tidak ada apa kotorannya ya, tapi dari hal yang haram. Ya, menjaga kehormatan makanannya. La yufarritu fiha, dia tidak meremehkannya sedikit pun. Fayaqtasiru 'alal arbah allati la yankharim fiha hadzal asli. Ya. Yang dia juga hendaknya mencukupkan keuntungan yang tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa menodai prinsip ini. Jadi kalau seorang itu ada keuntungan yang kalau sebagian keuntungannya itu haram, maka hendaknya dia buang yang haram tersebut, dia cukupkan dengan keuntungan yang halal. Ya. Beda halnya dengan sebagian orang yang mereka masuk di pintu perdagangan dan mencari keuntungan, namun tidak memperhatikan tentang kemurnian makanan. Ya. Dan tidak peduli dari tidak boleh terkait harta yang dia ambil, apakah dia dari halal ataukah dari haram. Bahkan sebagian mereka menggunakan sebuah kaidah. Ya, kaidah dalam bab ini mereka mengatakan al halalu ma ya, halla biyadik wal haram ma hurimat ma hurimta minhu. Ya. Kata mereka, halal itu adalah yang bisa kita dapatkan dengan tangan kita. Dan yang haram itu yang tidak bisa kita dapatkan dari atau dengan tangan kita. Jadi kalau kita nggak bisa mendapatkan sesuatu, berarti itu haram buat kita, gitu ya. Kalau kita bisa mendapatkannya, mau dengan cara apapun, berarti halal buat kita. Itu kaidah sebagian orang. Ya. Falladhi halla biyadihi wa sara fi hiyazatihi min ayyi tariqin kana huwal halal. Maka siapa yang maka segala sesuatu yang bisa dia dapatkan dengan tangannya, bisa dia miliki dari jalan apapun, maka menurutnya itu halal. Sedangkan yang haram adalah yang tidak bisa didapat oleh tangannya, ya. Sehingga dia tidak peduli terkait hal haram yang menurut dia yang enggak bisa dia jangkau, itulah yang haram, ya. Diharamkan bagimu, itu berarti kamu enggak bisa dapat ini, ya. Bukan enggak boleh dapat ini, tapi enggak bisa dapat ini. Nah, ini kaidah sebagian orang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi." Ya, setiap daging yang tumbuh dari uang haram, maka dari harta haram, maka neraka itu lebih layak untuk daging tersebut. Artinya apa? Ya, neraka akan membakar daging tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yang dia mengangkat yang dia berjalan jauh, ya. Dia berjalan jauh, kemudian rambutnya itu penuh dengan debu, ya. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit dengan mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Dia memohon kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Nah, harusnya dia dalam kondisi seperti itu, doanya mustajab, ya kan? Karena kondisi safar, ya susah, ya. Mestinya, harusnya kondisi semacam itu termasuk kondisi yang menjadikan seorang dikabulkan doanya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram. Cuma kata beliau, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia juga kenyang dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doa orang ini dapat terkabulkan? Ya. Ya. Sehingga walihada qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, man sarrahu ayastajiballahu da'watahu falyutib tu'matahu. Kata sebagian salaf, barang siapa yang ingin Allah mengabulkan doa-doanya, maka hendaknya dia memurnikan makanannya dari yang haram. Ya. Maka inilah bab yang penting bagi seorang seorang pedagang muslim, hendaknya dia perhatikan ini, baik dia dalam baik dengan mempelajarinya atau dengan mengamalkannya. Ya, kadangkala kita mau mengamalkan dari mana, wong kita nggak pernah belajar kan gitu ya. Kita nggak pernah belajar seperti apa transaksi yang boleh dan nggak boleh. Maka kita mulai dari tafaqquhan, dari belajar, baru kemudian dalam pengamalannya. Maka fala yudkhiluna ala nafsihi min at-ta'am wasyarab syai'an illa ba'da tafaqquhin. Sehingga dia tidak memasukkan apapun, baik itu berupa makanan atau minuman, ke dalam perutnya kecuali setelah tafaqquh, setelah belajar. Ya, setelah mencari tahu. Ya, transaksi yang mana yang tidak boleh. Faidha kana tayyiban ta'imahu wa syaribahu. Kalau makanan itu adalah baik, ya, dari yang halal dan juga minumannya dari yang halal, ya, faidha maka dia boleh makan, ya. Wa idza kana haraman au mushtabihan tarakahu wabta'ada anhu. Tapi kalau haram dan syubhat enggak jelas, ya, maka dia tinggalkan dan dia jauhi. Di antara prinsip yang dia anut adalah makanan yang baik itu la yusawam fi hadzal asl. Makanan yang murni yang tidak tercampur dengan keharaman itu la yusawam, tidak bisa ditawar dalam masalah ini. Bal huwa indahu minal umur atsabitah ar-rasikhah. Bahkan ini menjadi salah satu prinsip yang kokoh yang dia pegang selalu. Ya, pokoknya enggak boleh ya makanan itu tercampur dengan yang haram sedikit pun. Ini sudah menjadi prinsip seorang muslim, ya. Nah, bagi para pedagang terutama ya juga memegang prinsip ini. Fal yuhafidz at-tajirul muslim ala hadhihi ar-raka'is al-arba'ah. Maka hendaknya seorang pedagang muslim memegang dengan erat-erat keempat prinsip ini ya, yang disebut dengan rokais ya, harta karun, harta yang sangat berharga, tidak dia sia-siakan sedikit pun dari empat prinsip tersebut, dan hendaknya dia berhati-hati dari setan dan dari nafsu yang mengajaknya kepada kejelekan ya. Jadi yang membuat seorang bermaksiat itu ada dua. Ya, ada setan, ada hawa nafsu. Nah, kalau setan enggak ada, masih ada hawa nafsu. Maka hendaknya berhati-hati dengan kedua hal tersebut. Karena ini tempat kita menempa akhlak kita. Ya. Kita menjadi pedagang itu adalah ya ujian, ya. Training ground gitu istilahnya ya. Tempat belajar untuk menempa akhlak. Karena akan sangat banyak sekali cobaannya. Harus berkata jujur, bayangkan melariskan dagangan itu kan kadang orang harus muluk-muluk ya. Kemudian kadang kalau di pasar ya kadang kita tuh beda sendiri karena yang lain tuh biasa perbuatan-perbuatan yang enggak benar. Kita tuh harus gitu ya. Oh, itu jangan dikira mudah. Menjadi orang yang sendirian di tengah semua orang seperti itu di pasar atau di kalau katakanlah misalnya sesama pengusaha travel misalnya atau sesama pengusaha apa, yang lain tuh melanggar semua syariat. Bayangkan, kita sendiri yang tidak, itu kan cobaan sendiri. Ya. Atau yang lainnya, ini maka ini disebut sebagai tempat untuk bagaimana menempa akhlak. Ya. Dan seorang itu hendaknya juga tidak perlu merasa khawatir, ya, dunia itu akan hilang darinya selama dia menjaga empat hal ini. Ya, sudah kita jelaskan berkali-kali. Ya. Sebagaimana yang diwasiat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dengan dia menjaga empat itu maka dia akan sukses. Ya, saya fuzu bil aqibah alhamidah. Dia akan sukses dengan kesudahan yang baik baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, itu tentang empat hal yang harus dijaga oleh seorang mukmin. Kemudian kita lanjutkan di siangnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtaba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati seseorang yang mudah, yang luwes ya dalam menjual atau ketika membeli atau ketika menagih. Ini doa Nabi kepada orang-orang yang kalau jual itu ya luwes, enggak mempersulit ya, enggak saklek gitu ya. Begitu pula ketika membeli, begitu pula ketika menagih. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, dalam hadis ini terdapat dorongan untuk berbuat samahah, untuk bersikap luwes, legowo, ya apa istilahnya ya. Samahah itu ya mudah ya dalam bermuamalah, ya. Tidak kaku, tidak saklek. Wasti'mali ma'alil akhlak, dan menggunakan akhlak yang tinggi, akhlak yang luhur. Watarkul masyahah, dan meninggalkan apa namanya ya tadi sikap yang terlalu kaku ya. Walhaddu ala tarkil tadyiq ala nas fil mutalabah, dan juga dorongan untuk tidak mempersulit orang ketika meminta, dalam artian meminta utang dan lain sebagainya ya. Wa akhdhil afwi minhum, dan juga dorongan untuk memaafkan mereka. Nah, ini didoakan rahmat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi ta'amulatihi. Inilah yang betul-betul dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam muamalah beliau. Ya, selalu dalam selama kita belajar ya dari bab awal ahadusul akhlak ini sampai sekarang, ketika Nabi bersabda sesuatu, ternyata Nabi sendiri paling terdepan dalam mengamalkan. Kita akan lihat dalam hadis ini. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika beliau berjalan di atas unta, ya. Qad a'ya, tapi unta tersebut capek. Jadi lemas ya, jalannya pelan. Fa arada ayyu shayyibahu. Maka beliau hendak melepaskan unta tersebut. Ya. Maka dia mengatakan faliqani Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku kemudian mendoakan kebaikan untukku. Doakanlah untanya Jabir ini. Wadarabahu fasara sairan lam yasir mithlahu. Maka dipeganglah unta tersebut ya. Sehingga unta tersebut berjalan dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Artinya menjadi cepat, menjadi gesit kembali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bi'nihi." Jualah kepadaku biwuqiyatin, dengan nilai satu uqiyah. Satu uqiyah ya berapa dirham lah, lupa saya. 40 dirham atau berapa? Lupa. Intinya dengan harga satu uqiyah, ya. Qultu la, kata Jabir, "Ndak wahai Rasul." Ya. Nabi kembali mengatakan, bi'nihi, jual kepadaku. Ya, mungkin Jabir suka dengan unta beliau atau butuh. Ya, beliau menolak untuk menjual unta beliau. Fabi'tuhu, maka akhirnya aku pun menjualnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biwuqiyatin, dengan satu uqiyah, ya. Wastasnaitu alaihi humlanuhu ila ahli. Namun aku memberikan syarat kepada beliau bahwa aku akan menaiki unta ini sampai bertemu keluargaku, karena ini sedang di luar Madinah. Nah, jadi ini transaksinya di luar Madinah. Beliau pengen, ya paling enggak saya naik, tapi saya bukan berarti jalan kaki kan repot ya. Nah, saya tetap menaiki ini sampai ketemu keluargaku di Madinah. Falamma balaghtu ataituhu bil jamal. Maka ketika sampai di rumahku, aku pun berikan kepada beliau unta tersebut, fanaqadani, dan beliau juga membayarku samanahu, sejumlah yang tadi di dijanjikan ya satu uqiyah. Tsumma raja'tu fa arsala fi athari faqala. Namun kemudian ketika aku kembali ternyata Nabi itu mengutus atau mengirimkan kembali maafnya, mengirimkan kembali unta tersebut. Kemudian beliau bersabda, aturoni ma kastuka li akhudha jamalak. Nabi mengatakan, apakah engkau berpikiran bahwasanya aku itu betul-betul ingin mengambil untamu? Khudh jamalaka wa darahimaka fahuwalaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil unta ini dan dirham yang menjadi milikmu, semua itu milikmu. Jadi Nabi itu sini saya beli. Di ada jual beli ternyata dikembalikan lagi dan uangnya enggak dikembalikan. Subhanallah, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia menceritakan. Suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Ya ini Ibnu Umar ya, Ibnu Umar itu berarti anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Fakuntu ala Bakrin Sa'bin li Umar, dan aku menaiki unta yang susah dinaiki oleh susah dinaiki yang agak susah diatur. Punyanya Umar, punyanya bapaknya. Ya. Fakana yaghlibuni. Ya. Dia itu agak susah sehingga saya itu kewalahan untuk mengatur unta ini. Ya. Fayataqaddamu amamal qawm. Sehingga dia sampai mendahului rombongan. Fayasjuruhu Umar wa yarudduhu. Maka Umar pun berusaha menghentikannya. Menghentikan unta ini. Ya. Thumma yataqaddamu fayasjuruhu Umar wa yarudduhu. Dia setelah dihentikan, dia kembali cepat lagi sampai mendahului. Sehingga Umar kemudian kembali melakukan hal yang sama. Maka Nabi SAW bersabda kepada Umar, bi'nihi, jual unta ini kepadaku. Qala huwa laka ya Rasulullah. Kata Umar, enggak, ini saya enggak mau jual, ini langsung buat Anda wahai Rasulullah. Ya. Saya enggak mau jual, saya maunya memberi kepada Rasulullah. Kata Nabi, bi'nihi, enggak, saya maunya beli. Faba'ahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya dia apa? Jual. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa laka ya Abdullah ibn Umar. Maka setelah dibeli Nabi dikasih kepada Abdullah bin Umar. Kepada anaknya ini. Ini buatmu wahai Abdullah, ya. Tasna bihi ma syi'ta. Silakan kamu perbuat apapun ya dengan unta ini. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi membelikan ya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menagih hutang berupa unta. Jadi kalau dulu itu unta dipinjam dan dikembalikan gitu ya. Dan kadang yang dikembalikan unta yang berbeda. Dan ini tidak masalah ya, selama setara ya. Jadi Nabi dulu pernah meminjam unta. Kemudian orang ini datang untuk menagih untanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat beliau, "A'buhu." Kalian ini berikan kepada dia unta yang menjadi tanggungan kita. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, "Ma najidu illa sinnan afdala min sinnihi." Wahai Rasulullah, kalau yang setara itu enggak ada. Tapi yang ada itu yang lebih baik, yang lebih dewasa dari unta yang dulu dipinjam. Ya, berarti secara apa namanya, secara hitung-hitungan itu si yang ngasih pinjaman itu untung karena dapat unta yang lebih baik, gitu ya. Maka orang ini mengatakan, au ya, au faitani au faqallah. Ya, kata si laki-laki ini. Ya, tolong apa ya istilahnya, penuhilah ya, penuhilah hutangmu, semoga Allah juga akan mencukupimu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, a'tuhu. Ya sudah, kalau begitu berikan, kata Nabi SAW. Ya. Fa'inna min khiyarin nasi ahsanahum qada'an. Karena kata Nabi SAW, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Ini menjadi dalil bahwa kita boleh membayar hutang lebih dari apa yang kita pinjam. Dengan alasan atau dengan catatan kita ingin berbuat baik kepada orang yang telah menolong kita. Dan ini berbeda dengan riba ya. Kalau riba itu perjanjian di awal. Bahwa Anda harus mengembalikan lebih sekian-sekian persen atau semisalnya itu riba. Kalau ini namanya apa namanya berbuat baik dalam melunasi, berbeda ya. Jadi kalau misalnya nggak ada perjanjian sebelumnya, Anda pernah minjam 1 juta, terus tiba-tiba Anda kembalikan 1 juta plus rambutan satu apa namanya satu plastik misalnya, atau ditambah apa gitu ya, itu kan sebenarnya kelebihan ya. Tapi itu hal yang dibolehkan. Kenapa? Karena itu berbuat baik kepada orang yang telah meminjami kita. Jadi bedakan ya antara riba dengan ini. Kalau riba ada perjanjian sebelumnya, kalau ini tidak ada. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kana tajirun yudayinun nasa fa idza ra'a mus'iran mu'siran ya. Qala li fityanihi tajawazu anhu la'allallaha ayatazawaza anna." Kata Nabi SAW, beliau bercerita tentang seorang pedagang. Ya. Ada seorang pedagang yang dia sering mengutangi manusia, bukan berhutang ya, sering mengutangi manusia, memberikan piutang kepada manusia, pada orang-orang. Maka pedagang ini ketika dia melihat ada orang yang kesulitan, ya, ada orang yang butuh namun dia sulit, maka dia berkata kepada pembantu-pembantunya, ya, kepada para pembantunya ini, tajawazu anhu, berilah apa namanya tangguh buat dia. Artinya biarkan dia kemudian minta penangguhan utang. La'allallaha ayyatajawaza anna. Semoga dengan itu Allah juga akan memudahkan urusan kita. Fatajawazallahu anhu, maka betul Allah itu akan Allah kemudian memudahkan urusan pedagang ini. Ya, jadi ini motivasi buat orang yang memberi hutang, bukan untuk orang yang ngutang. Orang ngutang enggak usah berharap hadis ini gitu ya. Karena kita sering terbalik dalam membaca hadis itu kebalik ya. Wah ini nih. Terus kita sebagai orang yang ngutang dalili orang yang memberi piutang. Ini lihat nih hadisnya. Aha. Ya itu suatu hal yang baik ya kalau seorang pemberi hutang itu berbuat demikian. Tapi orang yang berhutang jangan menjadikannya sebagai dalil karena itu berarti terbalik ya. Harusnya dia yang dalil yang dia pakai ya berusaha untuk ya memenuhi apa yang menjadi kewajibannya ya. Itu tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang berhutang dengan kita. Kemudian yang selanjutnya, wa minal akhlaqil karimah iqalatun nadim fi bai'atihi. Di antara akhlak yang mulia bagi seorang pedagang adalah dia menerima iqalah atau menerima pembatalan akad dari orang yang menyesal ketika berjual beli. Ya, ini namanya iqalah. Jadi iqalah itu akad sudah terjadi. Sehingga tidak ada kemudian hak untuk membatalkan akad. Tapi boleh yang sebagaimana telah saya jelaskan di pertemuan lalu, boleh bagi seorang meminta ya, meminta tolong, ini saya nyesel. Nah, kalau dia terima namanya iqalah, ya. Ya ini wahada yadullu ala karamin nafsi wa sakhaiha. Kalau orang mau menerima iqalah, maka ini menunjukkan kedermawanan jiwanya dan keluasannya. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala musliman aqalahullahu athratahu." Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi seorang muslim, ya, menerima permintaan pembatalan seorang muslim, ya, aqalahullahu athratahu, maka Allah juga akan menerima, ya, pembatalan dosa-dosanya nanti pada hari kiamat. Ya, kita minta ini dibatalkan, maka Allah juga akan menerimanya. Maka bentuk dari iqalah adalah seperti ini. Ketika seorang itu membeli suatu barang dari orang lain, kemudian dia menyesal telah membelinya. Boleh jadi karena ternyata kebutuhannya sudah terpenuhi, atau karena dia ternyata nggak punya uang, misalnya. Atau mungkin uangnya jadi habis sehingga dia tidak bisa pakai untuk keperluan lainnya atau yang lainnya. Ya, segala macam alasan lah. Faraddal mubi'ala, dan kemudian dia, orang yang dijuali ini, ya, maka orang yang beli ini kemudian mengembalikan kepada yang jual, dan yang jual kemudian menerima pengembaliannya. Ya, maka azalallahu masyaqqatahu wa asratahu yaumal qiyamah. Maka dengan itu Allah akan mengangkat kesulitannya pada hari kiamat dan juga dosa-dosanya. Li'annahu ihsanun minhu 'alal mushtari. Karena ini perbuatan baik, ya, kepada orang yang membeli. Li'annal bai'a kana qad butta fala yastati'u al-mushtari faskhuhu. Karena dengan karena sebenarnya jual beli itu sudah terjadi dan sudah sudah sah, ya. Sehingga harusnya orang yang beli ini tidak bisa untuk membatalkannya, tapi karena dia baik hati, ya udah boleh. Nah, maka ini adalah yang antara akhlak yang terpuji, ya. Dan kita kalau emang barangnya juga nggak ada cacat, ya, tidak ada, sebenarnya masih ini nggak masalah, ya. Kita ngapain kita susah-susah gitu, ya? Toh mungkin suatu saat kita juga perlu untuk hal seperti itu. Kemudian selanjutnya di antara akhlak yang mulia dari seorang pedagang adalah ingdharul mu'sir wal haddu anhu, yaitu memberi tenggang kepada orang yang susah, ya. Tak baik itu hutang harta maupun hutang dagangan. Dari Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Somit, ia mengatakan, suatu ketika aku dan bapakku mencari ilmu, ya, dari orang-orang yang masih hidup dari kalangan sahabat-sahabat Nabi di kalangan Ansor sebelum mereka meninggal. Artinya, kalau bisa mencari ilmu dari para sahabat yang masih hidup, kenapa tidak? Gitu ya, sebelum mereka wafat. Maka orang yang pertama kali bertemu dengan kami adalah Abul Yasar, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat Nabi Abul Yasar. Wa ma'ahu ghulamun lahu ma'ahu dhimamatun min suhufin. Dan bersama beliau, bersama Abul Yasar, ada budak-budaknya yang membawa catatan, ya, membawa beberapa lembar catatan. Catatan hutang, ya. Dan juga Abul Yasar ini memakai burdah wa ma'afiri, dan juga burdah yang selimut yang atau semacam jubah yang bermotif gitu ya. Begitu pula budaknya juga memakai burdah dan ma'afir, ya, selimut yang bermotif, ya. Karena di antara prinsip yang telah kita jelaskan dulu ketika kita membahas adab terkait para pekerja adalah kita memberi baju kepada mereka sebagaimana baju yang kita pakai. Dan ini diterapkan oleh sahabat Abul Yasar. Budaknya loh dikasih baju yang sama dengan beliau. Ya, ini diantara faedah dalam hadis ini. Maka kemudian bapakku bertanya kepada Abul Yasar, ya, wahai paman, sungguhnya aku melihat di wajahmu ada bekas kemarahan. Ya. Maka ia mengatakan ajal. Iya memang. Ya. Kana li ala fulani ibni fulanin al-harami malun. Ya, akhirnya mulailah bercerita beliau bahwasanya sebenarnya fulan bin fulan al-harami itu punya hutang kepadaku. Ya, dia ternyata asal-muasalnya adalah karena ada yang punya hutang dengan beliau. Fataitu ahlahu fasallamtu. Maka aku pun datangi keluarganya dan aku ucapkan salam. Fakultu thamma huwa. Aku tanya kepada keluarganya, di mana orang ini? Ya, lagi dicari karena mau ditagih utangnya. Qalu la, enggak ada di sini. Fa kharaja alayya ibnun lahu Jafrun. Maka keluarlah anaknya yang perutnya agak besar, ya. Fakultu lahu aina abuka. Maka aku tanya, bapakmu di mana? Qala sami'a sautaka. Fadakhala ari kata ummi. Bapakku itu mendengar suaramu sehingga dia pun masuk ke kolong kasur sembunyi. Ya. Fakultu ukhruj ilayya faqad alimtu aina anta. Maka Abu Yasar mengatakan, kalau gitu keluar kepadaku karena sungguh aku telah tahu di mana dirimu. Maka dia pun keluar. Maka aku pun berkata kepadanya, ma hamalaka ala an ikhtaba'ta minni. Apa yang membuatmu bersembunyi dariku? Maka dia mengatakan, ana wallahi uhadditsuka tsumma la akdzibuka. Demi Allah, katanya. Ya, aku itu ingin berbicara denganmu dan tidak mau berdusta kepadamu. Khasyitu wallahi, aku takut demi Allah. An uhadditsaka fa'akadzibaka. Aku takut kalau ngomong sama kamu, kemudian aku berdusta. Saya enggak mau. Ya. Wa an a'idaka fa'ukhlifaka. Dan aku kemudian berjanji, namun aku mengingkari lagi. Ya, sama seperti orang yang kalau ditagih utang ya. Saya tuh enggak mau ngomong bohong dan saya nanti ujung-ujungnya janji, kemudian saya ingkari lagi gitu ya. Ini orang ini jujur. Ya. Dia mengakui bahwa dia enggak mau. Ya. Dia tahu itu salah. Ya. Wa kunta sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan padahal engkau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu wallahi mu'siran, dan demi Allah saya ini kesusahan. Ya. Qala qultu a Allahi. Kataku kepadanya, demi Allah, katanya. Artinya dia nanya, benar enggak nih? Kalau kata istilah kita ya sumpah gitu ya. Qala Allahi. Iya, demi Allah, katanya. Qultu a Allahi. Benar demi Allah? Qala Allahi. Ya demi Allah. Qultu a Allahi. Apakah demi Allah kau bersumpah? Qala Allahi. Ya demi Allah saya bersumpah. Diminta sumpah sampai 3 kali. Qala fa'ata bi sahifatihi famahaha biyadih. Maka kemudian budaknya ini membawakan kepada beliau catatan hutangnya, kemudian dihapuskan sendiri dengan tangan beliau. Ya, dihapus. Faqala in wajadta qada'an faqdini. Kata Abu Yasar, ya udah kalau nanti kamu memang punya uang ya tetap bayar. Wa illa anta fi hillin. Tapi kalau memang enggak punya ya sudah engkau bebas, ya. Sudah enggak perlu bayar utang lagi kalau memang enggak punya uang, ya. Fa ashhadu basaru 'ainayya hataini. Kata Abu Yasar, karena sesungguhnya aku memandang dengan kedua tanganku ini, ya, sambil dia wawadha isba'aihi ala 'ainihi, dia sambil tunjuk kedua matanya, ya, wa sam'u udhnayya hataini wa wa'ahu qalbi hadha. Dan aku juga mendengar dengan kedua telingaku ini, ya, dan juga aku simpan di hatiku, ya, sambil menunjuk kepada dadanya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man angdhara mu'siran aw wada'a anhu adhallahu Allahu fi dhillihi. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang memberi tangguh kepada orang yang kesusahan atau bahkan menghalalkan hutangnya, maka Allah akan memberinya naungan, ya, dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di hari kiamat nanti, karena di saat orang lainnya itu kesusahan, kepanasan, maka Allah akan memberinya naungan. Ya, hadis riwayat Muslim, bagi orang yang ya tahu kalau ini susah gitu ya. Tahu kalau ini susah, kemudian dia akhirnya membolehkan, ya sudah terserah mau bayar kapan, atau kalau memang benar-benar nggak punya uang ya, nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Maka kata beliau, Syekh Abdul Razak di sini, maka wajib untuk berhati-hati ya dalam masalah ini, dalam semua ya muamalah kita ya, supaya tidak tercampur dengan yang haram ya. Karena ketika terjerumus dalam yang haram itu akan menyia-nyiakan akhlak, dan juga ketika terjatuh dalam dosa maka itu akan menghapuskan berkah ya. Kattatfifi fil kaili awil wazni awil adad, sebagaimana orang yang berbuat curang dalam timbangan atau dalam perhitungan. Hati-hati ya, faqad hadzarallahu taala min dzalika asyadd at-tahdzir. Allah taala telah memperingatkan dengan peringatan yang keras. Wa tawa'ada fa'ilahu bil adzabi syadid, dan Allah juga ancam pelakunya dengan azab yang pedih, azab yang keras. Allah taala mengatakan, wailul lil mutaffifin alladziina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Celakalah orang-orang yang curang, yaitu ketika mereka meminta ditimbang, mereka penginnya timbangannya penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Begitu mereka menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Jadi kalau mereka beli, tolong dipulin. Begitu mereka yang jual, kasih sikit-sikit, dikurangi dikit lah. Itu mutaffifin, orang yang curang, ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya. Ya. Apakah mereka tidak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan? Liyaumin 'adzim, di hari yang sangat besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia itu semua berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Ini harusnya orang sadar ya, ketika melakukan itu Allah peringatkan, nanti kamu itu akan dibangkitkan dan akan menghadap Allah. Maka apakah jawabanmu? Ya. Ini hati-hati. Ya, semisal orang yang bermuamalah dengan riba atau dengan ghoror. Ghoror itu berarti jual beli yang enggak pasti. Ya, tidak punya takaran yang jelas. Banyak ketidakjelasan. Ya. Wa bai'ul 'ainah, bai'ainah yang pernah kita jelaskan ya. 'Ainah berarti riba namun dikemas dalam bentuk jual beli. Nah, itu 'ainah. Ya. Kemudian dan juga perdagangan yang mengandung hal yang haram seperti ghish, menipu ya. Menipu wal hida, dan juga menipu, atau yukhfi uyuba bidha'atihi, atau menutup aib barang, menyembunyikan aib barang. Au yudhhiru kadziban ya, atau menampakkan dusta, atau ayuthira kadziban mahasina laysat fiha, atau menampakkan kebaikan-kebaikan barang yang tidak ada, artinya mempromosikan sesuatu, oh ini ada, ini bisa itu, padahal tidak ya. Ya, au yakdzib fi jaudatiha wa husniha, atau berdusta dalam kualitas barang, oh ini bagus, the best, ori, segala macam. Au ghairi dzalika min anwa'il ghisy wal hiyal, dan berbagai macam jenis penipuan dan rekayasa ya. Wa ghairi dzalika min at-ta'amulat al-qa'imah 'alal kadzib, dan segala macam muamalah yang berdiri di atas kedustaan. Wal khiyanah, dan pengkhianatan ya, wa tazwir, dan kebohongan. Wa aklil haram, dan memakan harta haram ya. Ini semua betul-betul masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk menghindari mewaspadai dari najis, jual beli. Najis itu berarti menawar harga orang, menawar harga, pura-pura menawar harga dengan lebih tinggi untuk mengelabuhi orang lain. Ya. Wa tahasud, saling hasad, saling iri. Ya, wasaumur rajul ala saumi akhihi, dan menawar dagangan yang sedang ditawarkan orang lain. Ya. Orang lain lagi ini tiba-tiba dia nimbrung. Punya saya, ke saya aja, saya gini. Ya, enggak boleh, ya. Wa nahwi dzalika mimma yatanafa ma'al ukhuwah al-imaniyah, dan hal yang selain itu yang bisa merusak persaudaraan kaum muslimin, ya, persaudaraan dalam iman. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la tahasadu wa la bai wa la yabi' ba'dukum 'ala ba'i ba'din. Kata Nabi SAW, jangan kalian saling berbuat najis. Tadi ya, menawar, pura-pura menawar harga lebih tinggi supaya ini mau beli harga lebih tinggi. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala tahasadu, jangan saling iri. Wala yabi' ba'dukum 'ala ba'i ba'din, jangan menjual di atas yang sedang dijual orang lain. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian saudara-saudara, apa, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara muslim lain. La yadhlimuhu, dia tidak menzaliminya. Wa la yahqiruhu, dia tidak merendahkannya. Wa la yakhdhuluhu, dia tidak, ya, menelantarkannya. Kulul muslimi alal muslimi haramun damuhu, setiap muslim dengan muslim yang lain itu haram darahnya, enggak boleh ditumpahkan. Wa maluhu wa irduhu, begitu pula hartanya dan kehormatannya tidak boleh dilanggar. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Yushiru ila sadrihi salatan. Nabi SAW ketika mengatakan demikian, menunjuk kepada dadanya tiga kali. Bihasbi mri'in minasyari ayyahkira akhawul muslima. Cukuplah seorang itu dikatakan berbuat jelek ketika dia merendahkan muslim lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Ya, wal nakhtim bi qisatin 'azimatin li Siddiq al ummah radhiyallahu anhu, dan kita akan tutup kajian ini dengan sebuah kisah yang agung dari Siddiqnya umat ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia bercerita, ya, bahwasanya bapakku Abu Bakar itu punya budak, ya, yang budak itu memberinya kharaj. Kharaj itu berarti apa ya, istilahnya dia mengelola tanah atau ya semisalnya, ya, kemudian sisa dari dia setorkan kepada Abu Bakar, maka setorannya namanya kharaj, ya. Jadi kayak yang menggarap tanahnya atau menggarap sawahnya, kemudian dikeluarkanlah untuk tuannya, itu namanya kharaj. Maka budak ini biasa memberi Abu Bakar ini bagian kharaj, ya, bagian dari panenan, ya. Maka Abu Bakar itu biasa makan dari kharajnya. Maka suatu ketika budak ini datang membawa sesuatu, kemudian Abu Bakar memakannya. Maka barulah setelah dimakan, barulah budak ini berkata kepadanya, tahukah dari mana? Tahukah engkau dari mana makanan ini, atau mungkin kurma atau semisalnya? Ya. Maka Abu Bakar bertanya, wa ma huwa? Memangnya kenapa? Maka budak ini berkata, kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah. Jadi ceritanya, kata budak ini, dulu tuh saya meramal untuk seseorang di masa jahiliyah. Wa ma uhsinul kihanah atau kahanah, ya. Dan aku orang yang sebenarnya enggak bisa meramal. Illa anni khada'tuhu. Dan sebetulnya aku tuh hanya menipu dia. Ya, falaqiyani fa'atani bidzalika. Maka dia pun menemuiku dan dia memberikan makanan tadi. Ya, fa hadzal ladzi akalta minhu, dan itulah yang kamu makan. Itulah yang Anda makan itu. Hasil dari saya meramal dan menipu tadi. Ya. Fadkhala Abu Bakrin yadahu faqa'a kulla syai'in fi batnihi. Maka spontan Abu Bakar radhiyallahu anhu memasukkan tangannya ke mulutnya, kemudian dimuntahkan semua yang ada di perutnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sudah terlanjur masuk harus keluar, ya. Karena apa? Karena haram, ya. Maka ini merupakan kisah yang sangat luar biasa yang diriwayatkan dalam masalah ini. Ya, kisah yang sangat luar biasa, ya, yang menunjukkan kezuhudan beliau dan bagaimana beliau menjaga diri dari yang haram, ya, dan menjauhi dari hal yang syubhat dan juga yang dosa, ya. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, alladhi turwa anhu hadhihi al-qisah huwa alladhi rawa an nabiyina sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang kisahnya ada di riwayat ini, beliau jugalah yang meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu jasadin nabata ala suhtin fannaru aula bihi. Setiap jasad yang tumbuh dari harta haram, maka neraka itu lebih layak untuk jasad tersebut. Hadis riwayat Tabrani. Ya. Maka ini Abu Bakar radhiyallahu anhu ya sangat luar biasa dalam sangat berada dalam tingkatan yang luar biasa dalam wara. Ya, wara itu berarti sangat berhati-hati. Ya. Beliau radhiyallahu anhu sampai memuntahkan makanan supaya perut beliau ini tetap terjaga bersih. Ya. Terjaga bersih dari hal yang haram. Ya. Supaya jasadnya juga tumbuh di atas hanya makanan yang halal saja, tidak ada campuran haram sedikit pun. Ya, li'aisha hayatan mal'uha al-wara' wan nazahah. Yang mana dengan itu beliau juga hidup yang dengan hidup yang dipenuhi oleh sikap wara', sikap berhati-hati dan bersih, ya. Dan juga supaya jasadnya itu ya tumbuh di atas apa yang Allah halalkan bagi beliau, ya. Wa fi ma ahallahullahu li'ibadihi ghunyatun amma harramahu jalla wa ala. Dan sesungguhnya apa yang Allah halalkan bagi hambanya itu sudah mencukupi, ya, dari yang haram. Artinya tidak butuh kepada yang haram, ya. Wa qad qala ba'du salaf, dan sebagian salaf mengatakan, yaitu Muhammad bin Sirin rahimahullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Az-Zuhud, beliau mengatakan, lam a'lam ahadan istaqa'a min ta'amin ghaira Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa dzakara al-khabar al-mutaqaddim. Kata Ibnu Sirin, aku belum pernah tahu ada seorang pun yang memuntahkan makanan dari perutnya selain Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyebutkan kisah yang tadi di kita bacakan. Ya, wajadirun bikulli mu'minin, dan penting bagi setiap mukmin, ya, untuk menjadikan kisah ini, kisah yang agung ini, sebagai pelita baginya, sebagai petunjuk, sebagai teladan baginya. Ya, la siyama fi zamanina hadza, terutama di zaman kita sekarang, alladhi ya qalla hadzu katsirin minan nas fihi minal wara, di mana zaman kita sekarang adalah zaman yang sungguh ya sedikit orang yang berhati-hati dalam masalah halal dan haram. Itu saja yang kita bacakan pada sore hari ini. Alhamdulillah kita telah selesaikan bab yang ke-27 tentang akhlak pedagang muslim. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan lanjutkan di bab ke-28 tentang adab-adab di rumah Allah Azza wa Jalla. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Alhamdulillah sobat muslim, tadi kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Tristian Ragil Hafizullah Ta'ala, kelanjutan kajian rutin dari kitab Ahadithul Akhlak dengan pembahasan tadi akhlak pedagang muslim bagian yang kedua. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari pendengar, kita bacakan. Izin bertanya Ustaz, apabila kita jual coklat, lalu kita hanya membuat coklatnya saja, dapat pesanan, namun yang memesan itu nantinya akan dihias untuk acara Valentine. Bagaimana yang demikian Ustaz? Tapi yang kita jual tersebut tanpa hiasan Valentine dan murni hanya bahan coklat. Tapi kita tahu nantinya akan dibuat demikian. Bagaimana jualan coklat kami Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Allah Ta'ala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan telah menolak kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan telah menolong dalam kejelekan dan permusuhan. Maka ini menjadi dalil bahwa setiap perbuatan kita yang bisa menolong kepada kemungkaran, maka kita terhitung melanggar aturan Allah, terhitung ikut berbuat mungkar. Ya, maka dalam kasus ini, ketika dia tahu bahwasanya itu pasti akan dijadikan sebagai acara Valentine, maka tidak boleh, karena berarti dia tahu, ya, dia tahu persis Ya berarti jelas dia akan coklat itulah yang akan membantu perayaan Valentine. Ya, beda halnya dengan orang yang nggak tahu. Maka di sini terbedakan antara orang yang tidak tahu dan orang yang tahu. Orang yang tidak tahu tidak berdosa baginya. Ya, saya jual coklat, nggak tahu coklatnya mau dipakai apa, itu nggak masalah. Tapi begitu saya tahu, dia yang beli ini bilang, ini saya hias buat Valentine. Nah, kita tarik lagi. Wah, nggak boleh kalau gitu. Saya nggak mau jual kepada kamu kalau ini mau dipakai untuk... Sama halnya kalau pisau, ya sering saya jadikan contoh ya. Pisau, pisau dapur nih, beli pisau dapur. Itu silakan orang beli mau buat apa. Karena pisau dapur ya sebenarnya untuk ngiris kan ya. Tapi begitu yang beli ini ternyata kita tahu dia mau pakai untuk nyelakain orang, maka tidak boleh. Kalau kita tahu atau kita menduga kuat, itu juga sama hukumnya. Jadi yang mendapat hukum ta'awun alal ismi wal udwan itu adalah orang yang pertama dia tahu, atau yang kedua dia menduga kuat. Menduga kuat maka dianggap sama dengan kalau dia tahu, ya dua itu. Tapi kalau dia ragu-ragu atau dia bahkan menduga dengan dugaan lemah, artinya cuma kayaknya tapi nggak ada bukti yang jelas, maka kembali kepada hukum asal boleh. Karena apa? Karena apa namanya itu termasuk jual beli yang mubah, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana jika profesi ojek online atau antar makanan online menerima order saat berada di masjid? Apakah termasuk dalam larangan jual beli di masjid? Mohon nasihatnya Ustaz. Menerima order di dalam masjid. Iya. Wallahu ta'ala alam ya, kalau memang pesan itu masuk, ya kan? Pesan itu masuk tanpa kita apa kemudian melakukan transaksi di situ, maka insya Allah tidak masalah. Artinya dia masuk duluan gitu ya ketika kita di masjid gitu ya, kemudian kita selesai sholat misalnya, maka kita terima, maka boleh kalau misalnya sudah di luar masjid. Tapi kalau dalam masjid kita menerima itu, ya berarti kita telah bertransaksi di dalam masjid ya, dan itu dikhawatirkan akan menghilangkan keberkahan dari perniagaannya atau usahanya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya di luar tema Ustaz. Ustaz, bagaimana jika seorang guru wanita dilecehkan oleh muridnya? Apa yang harus dilakukan guru tersebut pada hari-hari berikutnya? Sedangkan di sisi lain guru ini harus memenuhi kontrak kerjanya dan di sisi lain merasa takut bertemu dengan murid tersebut serta malu kepada anak didik lainnya. Murid tersebut masih kelas 2 SD. Dan guru tersebut mengajar pada sekolah agama. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Ya, ini membutuhkan solusi yang tidak hanya bisa dilakukan sendirian ya. Tentu ini membutuhkan pihak sekolah juga ya. Bagaimana dia bisa menertibkan siswa ini gitu ya. Jadi jangan dihadapi sendiri. Karena kalau menghadapi sendiri, murid yang kurang ajar itu, maka dia banyak faktor yang memungkinkan si murid ini apalagi kelas 2 SD ya, itu kemungkinan masih terpengaruh oleh bagaimana orang tuanya mendidik dia gitu ya. Sehingga ya kita harus serahkan kepada pertama kita bicarakan kepada orang tuanya gitu ya. Tidak masalah orang si anak ini begini karena mungkin ada yang salah dalam pendidikannya di rumah kalau sampai ada seperti itu gitu ya. Sehingga libatkan orang tua yang bersangkutan, kemudian juga pihak sekolah juga harus tegas. Artinya ketika apalagi namanya sekolah tersebut sekolah yang menjunjung agama, sekolah yang mengatasnamakan agama. Katakanlah dia MI ataukah MTs ataukah SDIT ataukah yang lainnya. Ya, apalagi pesantren gitu ya. Kekurang ajaran itu adalah suatu kegagalan yang cukup besar dalam proses mengajar anak di usia seperti itu gitu ya. Sehingga ya jangan dihadapi sendiri, libatkan pihak-pihak yang bisa membantu, terutama dari kalangan orang tuanya sendiri atau dari pihak sekolah, supaya bisa membuat anak ini menjadi apa ya, disadarkanlah supaya tidak berbuat demikian karena itu perbuatan yang sangat tidak baiklah bagi perkembangan anak tersebut di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Itu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini Ustaz. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah selesaikan bab ke-27 tentang akhlak pedagang muslim. Di antara yang kita bahas dari kemarin adalah tentang prinsip-prinsip yang harus dipegang empat prinsip tadi, jangan lupa ya, menjaga amanah, berkata jujur, menjaga akhlak, dan juga menjaga kemurnian makanan. Ya, artinya menjaga diri dari hal yang haram, yaitu adalah prinsip yang tidak bisa ditawar dan tidak perlu takut kehilangan dunia. Karena mungkin yang kehilangan itu hanya sebagian dunia saja, bukan kehilangan dunia. Allah akan memberikan nikmatnya kepada kita, Allah berikan karunianya, cuman sesuai dengan yang Allah kehendaki, ya. Dan tadi dikatakan bahwa yang halal itu sudah mencukupi, tidak perlu kepada yang haram, ya. Tidak perlu ambisius dalam mengejar dunia sehingga kemudian sampai harus melanggar syariat, ya. Dan apalagi kita yang di lingkungan orang-orang yang sudah mengenal sunnah, ya, orang yang sudah mengenal agama dengan baik, itu akan menjadi sampel. Menjadi sampel. Kalau misalnya kita menjadi pedagang yang ternyata ternyata curang atau ternyata melakukan penipuan, melakukan hal yang melanggar syariat dan lain sebagainya, tentu ini akan menjadi image jelek bagi dakwah itu sendiri. Sehingga sangat-sangat perlu dipertimbangkan, ya, supaya kita betul-betul menjaga prinsip-prinsip yang telah kita jelaskan tadi. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.